Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di sini ada masalah. Dua masalah penting dalam proses menuntut ilmu. Pertama, masalah priority, ya, prioritas dalam menuntut ilmu. Seorang yang awam atau dia belum mengetahui pemetaan ilmu tentu tidak akan mampu mengenal hal-hal yang merupakan prioritas dalam menuntut ilmu. Dan itu tercermin di zaman sekarang, terutama di media sosial. Banyak dari orang lebih memperhatikan tentang prediksi-prediksi akhir zaman dibandingkan dengan asas dari ilmu tauhid misalnya. Semua kabar tentang akhir zaman, seseorang kalaupun mau panik, dia lebih panik tentang amalannya dan imannya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi kelak gitu. Karena apa yang terjadi nanti itu qadar Allah. Namun apa yang akan dia tanggung jawabkan dari amalan dan ilmunya itu, yaitu akan menjadi mas'ul dia. Wa amma bi ni'mati rabbika thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi semuanya itu akan ditanya. Jadi dia harus fokus di masalah tersebut. Maka kita lihat tidak sedikit dari orang mereka tertinggal dalam masalah tauhid namun terupdate dalam masalah khabar-khabar. Akhirnya apa? Karena tidak, itu disebabkan apa? Tidak mengerti dan mereka merasa bahwasanya mereka telah belajar dengan segala hal-hal tersebut. Yang sekarang ini kan yang lagi banyak ini kan masalah prediksi-prediksi tentang akhir zaman dan seterusnya, dimatchingkan dengan beberapa hadis, dengan beberapa khabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang sekarang alhamdulillah lagi semangat untuk menuju ke Islam. Tapi dengan itu syaitan tidak akan berhenti memang. Melainkan pasti akan berusaha untuk dihalang-halangi. Kalau tidak bisa dihalangi maka dibelokkan. Imma dibelokkan jalannya, imma dibelokkan niatnya. Ada yang sudah alhamdulillah ke manhaj salaf namun niatnya dibelokkan. Ada yang mau ke manhaj salaf namun jalannya dibelokkan. Ala kulli hal, bersemangat dalam menuntut ilmu ini memang sesuatu yang diharapkan. Tapi bisa jadi semangat ini bisa tertimpa futur, kelesuan, ketidaksempurnaan. Bahkan semangat tersebut pun dapat juga hilang. Ya mungkin antum atau siapapun di antara kita pernah melihat baik diri kita atau orang lain yang dahulu memiliki semangat yang luar biasa, berkoar-koar sampai menyalahkan pihak ini pihak itu karena kurang rajin misalnya. Ternyata qadarullah di masa hadapan dialah yang sesuai dengan apa yang dia katakan dahulu, yaitu futur, menyimpang atau sama sekali tidak ke ilmu. Ya dulu ada punya teman sekaligus murid pengajian juga yang masya Allah, beliau betul-betul diligent. Apa diligent apa diligent? Rajin, ya, masya Allah. Tapi kemudian sekarang sudah doktor beliau, ya, anaknya aja masih S1, tapi beliau doktor. Tapi doktor di bidang umum, ya, lulusan UI, udah di Belanda, apa kedoktorannya di Belanda. Cuma sama sekali sekarang tidak ada ilmu syar'inya, sama sekali, masya Allah, ya. Padahal dulu itu masalah-masalah tentang Jahmiyah, tentang Asy'ariyah, tentang ini itu beliau ini yang termasuk yang betul-betul pengen orang-orang tahu akan hal itu. Ya, masih semangatnya tinggi. Tapi qadarullah, ya, muqallibul qulub, Allah Ta'ala membolak-balik hati. Hanya dari sini, ikhwan, karena apa? Di antara sebabnya adalah karena tidak menempuh jalan yang benar dan terlalu membebani diri di luar kapasitas dia gitu loh. Dan itu sendirian. Sehingga salah mengambil jalan, membebani diri dengan beban yang tidak seharusnya di sini sebagaimana dikatakan. Di antaranya lagi ada yang berusaha untuk menuai hasil besar namun dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini juga penyakit banyak orang di zaman sekarang yang mau menuntut ilmu, mereka ingin hal yang instan namun hasil megah gitu. Ingin cepat terwujud dengan hasil yang megah dan dengan cara yang instan. Ya. Maka orang yang memiliki keinginan semacam ini, jadi talabul ilm ini memerlukan waktu sebagaimana kata Imam Syafi'i, sebagai modal dan juga waktu. Kalau misalnya kita enggak sabaran, maka insyaallah, bukan insyaallah ya, enggak, bukan doakan, tapi kalau tidak sabaran, sebagaimana kata mereka, easy comes easy goes, ya, yang mudah datang maka mudah pergi, ya. Boleh jadi jika keinginan tidak terwujud seperti yang ia targetkan, dia bagus sudah punya target. Target itu masya Allah, tapi target itu harus disesuaikan dengan kapasitas. Ya, kalau target itu melebihi ukuran bajunya atau kapasitasnya, maka banyak hal yang mubazir dia, telah menyia-nyiakan waktunya untuk kenihilan gitu. Dia enggak dapat apa-apa. Karena yang hanya dia dapatkan nanti adalah keputusasaan, frustrasi, futur. Sebagaimana orang yang tidak pernah olahraga, kemudian tiba-tibanya dia lari maraton kencang berapa kilometer dengan speed. Speed orang lari berapa ya? Kalau motor kita tahu, kalau kita sendiri enggak tahu kadang-kadang. Atau tergantung ukuran perut mungkin, ya. Ya. Misalnya dia bisa, Anda enggak tahu speed orang itu lari. Tiba-tiba dia lari kencang selama setengah jam, dia bakal futur, berontak otot-ototnya. Begitu juga seseorang walaupun dia punya target berapa hafalan atau berapa pemahaman, kalau misalnya dia tidak atau tanpa bimbingan atau tanpa ukuran diri, maka hatinya akan berontak pada akhirnya. Ini bukan jalan saya. Akhirnya apa? Mungkin futur dan tidak balik lagi ke ilmu. Jadi makanya dikatakan niscaya akan mengakibatkan dampak yang terbalik. Yang dia inginkan menghasilkan, tahsil, tapi yang ada malah tabdzir. Ya, sia-sia waktunya, israf terhadap waktu. Ya, yang semoga berpahala mudah-mudahan, tetapi apa hasilnya? Enggak ada hasilnya. Baik, dilanjutkan. Rikafallah. Karenanya para pendahulu kita telah meletakkan rambu-rambu di awal perjalanan menuntut ilmu. Barang siapa mengikuti rambu-rambu tersebut, maka dia akan beruntung. Adapun orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka seringkali dia tidak akan mendapatkannya. Betapa banyak penuntut ilmu yang nampak di berbagai majelis ilmu bersama penuntut ilmu yang lain, namun tidak berapa lama ia mulai jarang-jarang menghadirinya, bahkan hingga tidak terlihat lagi di majelis-majelis ilmu tersebut. Hal ini disebabkan karena dia berjalan di jalan yang tidak bisa dilaluinya kecuali dengan beberapa hal yang belum dimilikinya. Ya, tapi pendahulu kita telah, yaitu ulama kita dahulu meletakkan qawaid, rambu-rambu di awal perjalanan menuntut ilmu. Maka siapa yang mengikuti rambu tersebut dia beruntung. Ya. Adapun yang tergesa qabla awanihi, yaitu sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ya, jadi penuntut ilmu pemula ini banyak yang datang ke majelis ilmu bersama teman-temannya, namun lama-lama mulai jarang menghadirinya, bahkan sampai enggak terlihat lagi. Ini ini sering terlihat anak-anak. Anak mengampu kajian seperti kan sejak berapa tahun lalu, dan ada beberapa ikhwan memang, terutama ikhwan-ikhwan yang menikah, habis menikah itu udah hilang kabarnya, itu enggak tahu apa masih di bumi ini masih ada apa enggak tahu. Anak. Ya, kabar enggak ada, enggak di WhatsApp juga enggak aktif dan seterusnya, udah enggak tahu kemana, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan mereka hadir di majelis-majelis yang lebih baik insyaallah. Tapi teman-teman yang berusia mungkin belasan tahun masih 19 atau baru lulus SMA, kemudian alhamdulillah mulai hadir, dan ada berapa ikhwan teman antum, ya kan, yang waktu itu juga sekarang ada kabarnya? Ya, enggak ada kan? Kemana dia sekarang? Padahal lu kan semangat masyaallah. Sampai nganterin anak juga ke Rawabambu, kita ikutan berdua. Kemudian motor anak mogok karena habis bensin, beliau bantu itu. Masya Allah. Itu tahun 2017-2016 waktu itu. Ya, ya gak usah kita sebut namanya. Tapi antum tahu. Tapi sekarang mana beliau? Dan sampai waktu anak di Masjid Hijau, anak masih teringat ya, anak habis bukan habis apa-apa, anak habis hadir di Masjid Hijau khutbah, bukan khutbah, tapi anak duduk biasa, ya jadi makmum. Itu sampai di parkiran, kemudian anda pulang mau ke sini, tapi anda enggak kesini dulu, anda beli ketoprak dulu di situ. Itu diikuti oleh rekan kita ini, fulan ini, teman antum itu. Diikuti itu. Diikuti sampai kemudian di ketoprak itu anak ketemu. Loh, kok antum di sini ngapain? Anak ngikutin antum kan. Kenapa? Anak kangen sama antum. Loh, masya Allah. Kapan antum kajian lagi? Pengen ikut kajian lagi tuh. Ketika itu betul-betul sampai apa? Kita ada ikatan hati tuh saling kangen, pengen ketemu lagi, pengen ngaji lagi gitu loh. Ya akhirnya mulai ngaji lagi, cuman habis itu qadarullah, ya beliau enggak tahu sekarang kemana, sampai temannya aja enggak tahu. Antum tahu sekarang di mana? Teman teman dekatnya padahal dulu. Ya Faisal, mana Faisal? Ya. Di sampingnya padahal. mana dia? Mana teman? Enggak tahu sama sekali. Enggak tahu. Ya qadarullah. Ya, wallahu alam di mana. Ya padahal sekarang zaman canggih, handphone ada, media sosial banyak, tapi enggak ketahuan jejaknya di mana, wallahu alam. Ya la kulli hal ikhwan, apa yang sedang kita lakukan dan semoga terus kita lakukan ini jangan sampai membuat beberapa dari kita ya putus jalan ya, karena masalah keberatan dengan ilmu sebenarnya insyaallah apa yang kita pelajari selama kita ikhlas dan tidak ditujukan untuk tergesa-gesa. Apalagi antum misalnya masih berusia berapa, pengen cepat jadi ustadz, pengen usia 22 anak harus jadi ustadz gitu. Enggak, jangan. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan diri antum, untuk mempertahankan skill membaca dan seterusnya sampai memiliki kafaah ilmiah insyaallah taala. Ya itu tidak tahu kapan Allah akan memberinya sebagai karunia yang besar buat kita semua. Disebabkan karena dia berjalan di jalan yang tidak bisa dilaluinya. Jadi bebannya terlalu berat kecuali dengan beberapa hal yang belum dimilikinya. Baik, lanjut dulu. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa contoh yang akan menjelaskan kepada Anda tentang hal ini. Yang pertama, Abu Ja'far mengatakan, suatu saat saya datang menemui Abu Abdullah. Kemudian saya bertanya kepadanya, apakah aku boleh berwudu dengan air bunga? Dia, yakni Abu Abdullah menjawab, aku tidak menyukai hal itu. Saya bertanya, apakah aku boleh berwudu dengan air kacang? Dia menjawab, aku tidak menyukai hal itu. Saya bertanya lagi, apakah aku boleh berwudu dengan air mawar? Dia menjawab, aku tidak menyukai hal itu. Maka tatkala aku hendak beranjak, dia memegang lengan bajuku dan balik bertanya, apa yang kau baca tatkala masuk masjid? Maka aku pun terdiam tidak dapat menjawabnya. Lalu dia bertanya lagi, apa yang engkau baca tatkala keluar masjid? Aku pun terdiam lagi dan tidak dapat menjawabnya. Kemudian dia berkata, pergilah dan belajarlah tentang hal ini. Orang tersebut telah memulai langkahnya dalam menuntut ilmu dengan bertanya tentang beberapa perkara yang boleh jadi sangat jarang dijumpai. Namun dia justru meninggalkan beberapa perkara yang lebih utama dan lebih penting untuk dikaji. Demikian juga pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjenggot lebat datang ke majelis Al-A'mash rahimahullah. Lelaki itu bertanya kepadanya tentang perkara sepele dalam sholat. Periwayat kisah ini mengatakan, maka Al-A'mash pun berpaling darinya dan memandang kami seraya berkata, lihatlah orang ini, jenggotnya sanggup menanggung hafalan 4000 hadis. Akan tetapi pertanyaannya seperti pertanyaan anak kecil yang baru belajar di kuttab. Orang tersebut telah disibukkan oleh beberapa perkara, namun dia justru meninggalkan beberapa perkara lainnya yang lebih utama dan lebih penting untuk dikaji, dan ini adalah merupakan suatu aib bagi seorang penuntut ilmu. Masya Allah, ini dua cerita ya Masya Allah nih. Kita ambil ibrahnya ya ikhwan. Dikatakan di sini suatu saat Abu Ja'far menemui Abu Abdullah. Taib, Abu Abdullah ini Imam Ahmad sepertinya Abu Abdullah. Kemudian saya bertanya kepada beliau, apakah aku boleh berwudu dengan air bunga? Apa ma'ul ward, air bunga? Sah enggak berwudu dengan air bunga itu? Dalam mazhab Syafi'i sah. Enggak sah. Iya, karena air bunga ini bukan air mutlak lagi. Ma'ul ward bukan air mutlak. Begitu juga nanti kata Abu Abdullah menjawab, aku tidak menyukai hal itu. Ana tidak tahu teksnya bahasa Arabnya apa, apakah ana akrahu dzalik? Kalau akrahu, kalau dalam istilah yang disebutkan oleh para ulama madhab seperti Syafi'i, Ahmad dan seterusnya, ini lafal akrahu kerap kali ditujukan untuk pengharaman. Maksudnya karohah tahrim, bukan tanzih. Ada karohah, ada tahrim, ada tanzih. Kalau karohah tanzih itu untuk memakruhkan, bahasa kita sekarang makruh. Ya. Tapi kalau misal karohah tahrim, itu makruh yang bersifat mengharamkan, berarti haram, bahasa kita muharram. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in tentang istilah karohah dalam era mutaqaddimin, yaitu ulama salaf dan setelahnya, sebelum era Baihaqi lah, pokoknya sebelum 400 ya, itu lafal karohah seringkali dimutlakan untuk mengharamkan, ya begitu, terutama Imam Ahmad. Makanya beliau kemudian menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa sampel dari pengharaman oleh Imam Ahmad, tapi dengan lafal akrohu dzalik, akrohu, ana akrohu dzalik, aku benci. Benci di sini, tidak suka di sini, mungkin bahasa halusnya di kita tidak suka, tapi makna yang dimaksud oleh Imam Ahmad ketika itu adalah aku mengharamkan hal tersebut. Ya, walaupun dalam kitab Al-Umm Asy-Syafi'i rahimahullah seringkali menyebut akrohu dzalik, akrohu dzalik. Tapi kalau Imam Syafi'i ini sepertinya wallahu alam lebih ringan sedikit. Kadang-kadang akrohu itu artinya benar-benar dia, beliau itu tidak suka. Artinya begini, maksudnya Imam Syafi'i mengatakan akrohu di sini, aku tidak suka bukan dalam rangka aku sedang menuturkan hukum syar'i, tapi memang aku pribadi tidak berpendapat seperti itu, gitu, paham gak? Kan beda. Apa hukumnya ini Ustaz, gitu kan? Hukumnya adalah makruh. Kan ini jelas ya hukum syar'i jadinya. Tapi kalau misalnya apa hukumnya ini Ustaz? Aku enggak suka itu. Nah, kalau kayak gitu kan seperti apa? Beliau mengisolir dirinya dari hal seperti itu. Enggak mau hal seperti itu. Ya, begitu. Kalau Imam Syafi'i kalau dalam Al-Umm ya, antum akan temukan banyak akrohu akrohu akrohu. Tapi kalau Imam Ahmad dalam kitab-kitab su'alat, yaitu su'alat kitab-kitab pertanyaan murid-murid Imam Ahmad ke Imam Ahmad, itu kerap kali mengatakan akrohu, tapi sebenarnya maksudnya itu haram, karena memang hakikatnya dalam mazhab beliau itu haram hal-hal tersebut. Ana lupa sampel-sampelnya, tapi Ibnu Qayyim menjabarkan beberapa, lebih dari 5 sampel, baik dari Imam Ahmad atau dari para sahabat bahkan. Jadi wallahu alam, ini mungkin akrohu di sini, atau aku tidak menyukai hal itu, mungkin arabiknya adalah akrohu, dan karohi yang dimaksud yaitu tidak boleh ya. Jadi berwudu dengan air bunga enggak boleh, karena dia sudah, atau murni air dari bunga atau air yang terkontaminasi dengan aroma bunga ya. Maka ini masuk ke dalam hadis-hadis yang menyatakan tentang tidak sahnya bersuci dengan ini. Kemudian ditanya, aku boleh berwudu dengan air kacang? Nah, ini anak-anak tidak tahu air kacang seperti apa. Antum tahu enggak, ikhwan? Air kacang mungkin tukang kacang ngerebus gitu ya, atau gimana ya, air kacang. Anda enggak tahu deh ya. Tapi kalau memang itu sudah terkontaminasi dan sehingga air itu dimutlakkan namanya air kacang, dia bukan air mutlak lagi namanya. Dia air muqayyad. Muqayyad bi kacang. Kayak gitu kan? Ya. Diikat dengan kekacangan gitu kan? Iya, jadi air kacang ini ya tidak sah wudunya. Kemudian apakah aku boleh berwudu dengan air mawar? Sama seperti tadi, ya tidak menyukai hal itu, yaitu tidak sah. Maka tatkala aku hendak beranjak, nah di sini Imam Ahmad memberikan pelajaran, beliau bertanya. Kadang-kadang ikhwan, di sini diperbolehkan bagi seorang imam atau alim untuk bertanya dalam artian menguji demi mendapatkan faedah, adab atau pelajaran. Ini boleh ya. Apa yang kau baca tatkala masuk masjid? Ya. Ini kira-kira Imam Ahmad mungkin nanya menguji atau nanya karena jahil Imam Ahmad? Enggak. Ya kan? Imam Ahmad tahu tentang doa masuk masjid. Maka aku pun terdiam, tidak dapat menjawabnya. Enggak bisa jawab. Padahal ini perkara yang sebenarnya apa? Semua orang harus tahu gitu loh. Lalu dia bertanya lagi, apa yang kau baca tatkala keluar masjid? Aku pun terdiam lagi dan tidak dapat menjawab. Ya, kemudian beliau berkata, pergilah dan belajarlah tentang hal ini. Ini menunjukkan beliau ingin mengajarkan bahwasanya ada yang lebih priority daripada apa yang antum tanyakan tadi. Mungkin yang ditanyakan bermanfaat, sahih, bermanfaat. Tetapi kalau misalnya ada hal yang lebih prioritas lagi untuk antum ketahui, antum belum tahu, maka pelajarilah yang lebih prioritas, yang lebih aula untuk diketahui. Seperti hal-hal yang sifatnya keseharian. Masuk masjid tiap hari, keluar masjid tiap hari, masa enggak tahu bacaannya apa. Ya, kemudian adapun air bunga, air kacang, apa tadi, air mawar, itu memang tiap hari antum dapetin air bunga, air mawar. Enggak kan? Maka berarti apa yang menjadi daily life antum, maka itulah yang diprioritaskan. Kehidupan keseharian. Oleh karena itu wajar kalau misalnya ulama Ahlussunnah dan asatidzah kita mereka menekankan masalah tauhid. Karena ilmu tauhid itu satu-satunya ilmu yang bisa dipraktekkan di setiap detik, beda dengan semua ilmu lainnya. Ya enggak? Setiap detik, hatta dalam mimpi antum bisa bertauhid. Ketemu setan antum bertauhid, bisa enggak? Saat hatta dalam mimpi lo. Ya. Coba ketemu setan di mimpi antum salat, bisa enggak? Enggak kan? Maka ilmu tauhid ini ilmu yang satu-satunya ilmu yang bisa diaplikasikan di setiap detail dari detik kehidupan kita. Itu beda dengan ilmu lainnya. Nikah, antum setiap tahun nikah. Enggak kan? Ya memang katanya nikah itu adalah ibadah yang terpanjang. Ya, kalau enggak ini ya ibadah yang terpanjang. Tapi kan enggak setiap tahun nikah dan enggak setiap hari ketemu istri juga. Bahkan ketemu istri bisa enggak bertauhid? Bisa bertauhid, ya kan? Jadi tauhid itu adalah suatu ilmu, satu-satunya ilmu yang bisa diaplikasikan di sekujur hidup kita. Orang tersebut telah memulai langkahnya dalam menuntut ilmu dengan bertanya tentang beberapa perkara yang boleh jadi sangat jarang dijumpai. Namun dia justru meninggalkan beberapa perkara yang lebih utama dan lebih penting untuk dikaji. Nah ini gharib. Sesuatu yang tadi kita bilang mustaghrab, ya. Demikian juga pada suatu ketika ada seorang lelaki berjenggot. Nah ini agak lucu memang, tapi ala kulli hal. Makanya ikhwan, jangan cuma ngandelin jenggot saja, ya. Jenggot lebih besar dari kepalanya misalnya, tapi ilmunya itu segitu gitu. Ya maksudnya kalau kata orang-orang malulah sama jenggotnya gitu kan. Ya karena orang kalau apalagi orang Indonesia ngelihat berjenggot sedikit udah langsung dijadikan imam di masjid SPBU gitu kan. langsung jadi imam. Silakan Ustaz. Oh, insyaallah Ustaz ya padahal. Dia lihat di sini laki berjenggot lebat sekali ya. Datang ke majelisnya Al-A'mash rahimahullah, salah seorang ulama, dia antara ulama ahli hadis. Lelaki itu bertanya kepada Al-A'mash rahimahullah tentang perkara yang sepele dalam sholat. Sepele di sini bukan maksudnya perkara ini sepele dalam artian dia perkara yang sebenarnya merupakan asasi atau wajib diketahui oleh seorang thalibul ilm atau muslim pada umumnya. Ya, tidak ada perkara sepele dalam sholat sebenarnya. Tapi maksud dari sepele ini bukan dalam masalah mendiskreditkan suatu perkara, melainkan perkara sepele ini perkara yang sangat basic dan default dalam sholat, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang tidak boleh tahu ini gitu. Ya. Kayak misalnya apa pembatal wudu, ya. Atau pertanyaan apakah kentut membatalkan wudu, masih bingung dia mikir-mikir. Batal enggak ya? Kayaknya enggak deh. Ya, ini waduh ini parah ini orang ya. Jadi itu perkara sepele dalam artinya apa? Ini perkara yang semua orang tuh udah tahu, ya. Periwayat kisah ini mengatakan ketika bertanya itu pria itu, maka Al-A'mash pun berpaling darinya dan memandang kami seraya berkata, lihat nih orang, jenggotnya itu sanggup menanggung hafalan 4000 hadis, ya. Tetapi pertanyaannya anak pertanyaan TK gitu, kalau bahasa kita ya, pertanyaan TK, pertanyaan anak kecil yang baru belajar di kutab, ya. Kutab di sini tafsirkan sekolah dasar tempo dulu, itu orang-orang yang baru belajar nulis baca itu, harusnya jenggot ini mencerminkan apa? Dia sudah banyak ilmunya. Tapi qadarullah, ya, jenggotnya tidak sesuai dengan isinya, ya. Orang tersebut telah disibukkan oleh beberapa perkara, namun dia justru meninggalkan beberapa perkara lainnya yang lebih utama dan lebih penting untuk dikaji, dan ini adalah merupakan suatu aib bagi seorang penuntut ilmu. Itulah ikhwah sekalian, kalau misalnya kita diberi pilihan mendingan mana antum tampilan sederhana tapi isinya padat, ya, daripada tampilan masya Allah tapi isinya qadar Allah. Ya, isi astagfirullah. Isinya gimana? Mana lebih baik? Apapun tampilan antum, yang penting isinya itu loh. Yang penting isinya. Makanya kamiyah, makanya kaifiyah qoblal kamiyah gitu ya. Yaitu isinya dulu, kualitasnya dulu daripada kuantitasnya, ya, seperti itu. Ya, taib. Itu untuk sesi ini kita cukup insyaallah. Kita lanjut ke kifayatul akhir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.